أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. قد علم كل أناس مشربهم. قد علم كل أناس مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك. فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تبارك يا زيد. يا masih ingat pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tabarak ya. Amu Yusuf. Ane dipanggilnya paman, pamannya paman Tabarok Yusuf. Ya hai burus, tu hai burus, tu hai bu. Nah. Kurotel kadang bola. Nah. Beliau senang main bola. Hari ini nak tahadat nistamir ya, sehna bahs taubat. Taubat. Insya Allah kita akan bicara tentang taubat, nerusin episode yang kemarin-kemarin. Insya Allah setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di segmen 2. Alhamdulillah masih bersama Dr. Kamil. Tabarok, senyumnya mata. Smiling kids, ha? Smiling Hafiz. Ini Yazid. Alhamdulillah. Bersama saya ada Ustadz Saiful. Kalau saya kepepet nerjemahin, beliau yang nerjemahin. Jangan lupa pemirsa, ada Muassasah Tabarok, perwakilan dari beliau di Jeddah, Mesir, ya, di Arab Saudi, di Mesir, di Indonesia ini. Alhamdulillah ada Tabarok Project di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita, anak-anak kita sebelum masuk SD sudah bisa hafal Quran 30 juz insya Allah dengan wasilah dari Muassasah Tabarok Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Baik, segmen 2 ini masih diawali dengan kiraat dari adinda kita Tabarok. Fadhal ya sayyidina. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإن صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أنزل على نبيه ومصطفاه قرآنا عجبا. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi, Quran dan Najaba, Quran yang penuh dengan keajaiban. وَأَنْ يَتَقَبَّلَهُ وَيَنْفَعْ بِهِ الْمُسْلِمِينَ فِي حَيَاتِنَا وَمِنْ بَعْدِ مَمَاتِنَا إِلَىٰ تَقُومِ السَّاعَةِ. Dan semoga Allah memberikan manfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini bagi seluruh kaum muslimin, baik ketika pada zaman sekarang maupun setelah kita meninggal nanti. تعلمون في الحلقة الماضية كنت قد طلبت منكم أن يأتي كل منكم بمصحف مصحف التفسير ونحن أثناء الحلقة. Di pertemuan yang sebelumnya saya minta kepada pemirsa semuanya untuk membawa mushaf. وقلنا أننا سنتحدث عن التوبة فقط من سورة واحدة في كتاب الله وهي سورة النساء. Kami akan mengatakan bahwa kajian pada pagi hari ini akan membahas tentang satu tema yaitu tentang taubat yang ada di surat An-Nisa. وتحدثنا عن الآية السابعة عشر والآية السادسة والعشرين. Dan kita sudah sampaikan kemarin ayat al-ayat السابعة عشر tujuh belas dan والسادسة والعشرين dan ayat 26. وكلاهما في التوبة. Dua-duanya membicarakan tentang taubat. Tapi surahnya surah An-Nisa. نعم في سورة النساء. في سورة النساء itu di surat An-Nisa. الأولى وهي الآية السابعة عشر كانت وعد من الله أخذه على نفسه إنما التوبة على الله. Ayat yang pertama yang dibahas adalah bahwasanya taubat itu adalah hak Allah untuk menerima taubatnya semua. والثانية كانت تدل على إرادة الله سبحانه وتعالى لعباده أن يتوبوا والله يريد أن يتوب عليهم. Dan yang kedua menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin hamba-hambanya meminta ampun, meminta taubat, bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Wa natahaddats al-an fi al-ayah al-ashirah ba'da al-mi'ah wallati aydan tatahaddats 'an at-taubah wallati qara'aha tabaraka. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas ayat ke-110 yang membicarakan juga tentang taubat. Alhamdulillah. Kalau kita lewatin dulu yang mau lewat. Ini anak-anak saya pengen ikut ngaji karena ngelihat tabarok dan yazid. Mudah-mudahan di rumah juga saudara-saudara saat ini anak-anak melihat yazid dan tabarok. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan abna'una kamisli abna'im untuk terhamil. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Ya, alhamdulillah kembali lagi bersama Dr. Kamil, tabarok dan yazid. Beliau berharap teman-teman sudah megang mushaf, sudah megang Quran, surah An-Nisa ayat 110. Ya, fadhil ya. يقول الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أي أنه من يرتكب من السيئات ما يرتكب. الله سبحانه وتعالى berfirman ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. Barang siapa yang melakukan sesuatu dosa أو يظلم نفسه atau menganiaya dirinya sendiri. ثم يستغفر الله. ثم يستغفر الله, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. يجد الله غفورا رحيما. Akan menemukan, akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. إذن مغفرة الله عز وجل مفتوحة. Jadi ampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka. Masyaallah. Wa insyaallah subhanahu wa taala maqbulah. Dan insyaallah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Liman li hadza alladhi irtakaba as-sayyi'ah thumma ba'daha mubasharatan istaghfara Allah azza wa jalla. Siapa? Yaitu orang yang melakukan dosa-dosa kemudian dia langsung bertaubat kepada Allah. Thumma yastaghfir mubasharatan. Naam. ولذلك قلنا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يقول فيه إن صاحب الشمال أي الذي يكتب السيئات. Dalam hadis disebutkan bahwa ada malaikat di sebelah shimal. Nah, di sebelah kiri kita yang menulis tentang keburukan. Yang mencatat keburukan-keburukan. يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم الخاطئ. Ia mengangkat, malaikat pencatat ini mengangkat bolpennya, mengangkat penanya selama 6 jam ketika ada seorang muslim yang melakukan suatu dosa. Belum dicatat. Suatu kesalahan, belum ditulis dulu tapi mensejarahkan dulu. Ahadim. Fa'in nadima wa staghfar Allah azza wa jalla minha alqaha ay lam yaktubha. Masyaallah. Wa illa katabaha wahida. Kalau kemudian dia selama 6 jam itu dia kemudian menghadap, menyesal, kemudian bertobat, dilempar dia punya pulpen, enggak jadi dicatat. كما فيه البشارة فيه النذارة القرآن. إذن لا نأخذ آية ونترك ما قبلها وما بعدها، لابد أن نعلم ما قبلها وما بعدها. Jadi kita harus mengetahui ketika membaca suatu ayat, ayat sebelumnya juga berbicara apa dan ayat setelahnya juga berbicara. فالآية التي تلي هذه الآية والتي قرأها تبارك تقول ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. Ayat setelahnya yang dibaca tadi oleh Ananda Yazid Tabarok, oleh Tabarok, man yaksib isman, barang siapa yang melakukan suatu dosa atau suatu kesalahan, fa'innama yaksibuhu ala nafsi, maka pada hakikatnya dia sudah mempersulit dirinya sendiri. Wa kana Allah la naqul ghafura rahim, wa kana Allah aliman hakima, ya'lam hadha alladhi iktasab al-ith واكتسبه على نفسه ولم يتب منه ولم يستغفر الله عز وجل. وكان الله عليما حكيما، dan Allah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh hambanya dan juga Allah Maha Bijaksana. Di ayat ini Allah tidak menyebut bukan Allah Ghafur Rahim, bukan Maha Pengampun. Tapi Allah bilang aku tahu apa yang dilakukan oleh hamba. Apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku. إذن أفضل المنازل المنزلة الأولى هذا الذي ارتكب سيئة ثم استغفر الله عز وجل فغفر الله الله هذا في الآية الأولى. Jadi yang paling utama adalah ketika orang melakukan suatu dosa atau suatu kesalahan langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم تأتي مرتبة أدنى هذا الذي يكسب إثما ولم يستغفر الله والله عليم حكيم. Sedangkan martabat yang kedua adalah orang yang melakukan dosa tapi dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah keburu sulit. في الآية الثالثة تأتي المرتبة الأدنى. الله عز وجل يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد يلصقه بغيره. ما شاء الله. هو يرتكب الإثم، يرتكب السيئة ويقول أنا لم أرتكب ولكن فلان ولكن فلانة هو الذي فعل كذا. هذه مصيبة. ما شاء الله. Kemudian yang paling rendah lagi martabat yang ketiga adalah ومن يكسب dan khathiatan yang melakukan kesalahan suatu kesalahan atau itsman atau dosa suatu dosa sumayarmi bihi kemudian dia melemparkan menuduh orang lain yang tidak bersalah bahwa orang itu yang melakukan dosa-dosa yang dia lakukan. Faqad ihtamala buhtana wa itsman mubina, maka dia sungguh sudah memikul beban yang sangat besar yaitu beban kebohongan dan dosa yang sangat besar. Hadza mithla ma fa'ala ikhwat Yusuf 'indama tahaddatsu 'an adh-dhi'b. الذئب بريء من دم يوسف. نعم. Ini kisah seperti yang disampaikan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saudaranya Nabi Yusuf ketika menyalahkan beruang ya. Serigala. Menyalahkan serigala. Jadi di depan bapaknya padahal Allah tahu. Allah tahu. ولكن بعض الآثمين والمخطئين لا ينسبون الإثم لحيوان ولكن ينسبون الإثم لإنسان لبني آدم. Fayaqulun huwa alladhi fa'ala kadha wa huwa lam yaf'al. Kalau orang sekarang itu enggak nyalain hewan. Iya, nyalainnya orang. Orang itu gara-gara dia. Gara-gara dia padahal gara-gara dia sendiri subhanallah. Hadhihi al-martaba al-adna la tauba minha illa ba'da an yaqul hadha al-athim fulan lam yaf'al kadha. Ana alladhi fa'alt. Wa yatub ila Allah fa yatubu Allahu alayhi. Idzan labud an yubarri al-bari. Jadi untuk yang ketiga ini, martabat yang ketiga, orang yang menuduh orang lain melakukan kesalahan, dia harus membersihkan nama baik orang yang dituduh tersebut. Baru Allah mengampuni dosanya. Wow. Jadi bersihkan dulu nama orang yang dituduh, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah 'azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Subhanallah, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan tangannya. Tangan kita tidak bisa mentamsilkan dengan tangan kita. Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Maksudnya di sini adalah Allah akan menerima selapang-lapangnya orang yang melakukan dosa-dosa di siang hari. Kemudian di malamnya dia bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Itu maksud dari ayat tersebut. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'il lail. Allah kemudian membuka di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari. Di malam hari. Tapi sampai nanti terbenamnya matahari. Hatta tatlu' asy-syams min maghribiha fala tauba 'inda dzalik. Jadi sampai matahari terbit dari ujung barat dan terbenam dari ujung timur, itu baru tidak ada taubat. Sudah terbalik. Nah, sudah terbalik. Selama masih belum kiamat, Allah akan terus membentangkan ampunannya bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya Sena, kita we continue tomorrow. Okay, we continue tomorrow ya Mutsalata ya. Insyaallah. Hari Selasa kita akan teruskan lagi. Jazakumullah ya syukran Yazid. Tabarak ya Dr. Kamil. Ya besok jangan kemana-mana, masih nyambung tentang pembahasan taubat bersama keluarga Tabarak Yazid dan Dr. Kamil. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Doanya besok aja deh sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.